Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. An ibn Jurayj qala qila li Abdullah ibn Ubay qutila Banu al-Khazraj al-yawm. Qala wa hal lana min al-amr min syai'. Kata ibn Jurayj, dikatakan kepada Abdullah ibn Ubay, sepertinya Ibn Salul, qutila Banu al-Khazraj al-yawm, hari ini orang-orang dari suku Bani Khazraj terbunuh. Jawaban Abdullah bin Ubay, wa hal lana min al-amri min syai', apakah kita punya urusan? Artinya apakah kita bisa berbuat sesuatu? Itu yang dimaksud di dalam ayat tadi. Qala al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fil kalami ala ma tadammanathu waq'at Uhud. Berkata al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam ucapannya apa-apa yang terkandung di dalam perang Uhud. Waqad fussira hadha adh-dhann alladhi la yaliqu billahi subhanahu. Dan telah ditafsirkan prasangka tadi, prasangka jelek yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala adalah bi annahu la yansur rusulahu. Bahwasanya mereka menduga atau menyangka bahwa Allah enggak akan menolong rasulnya. Ini su'udzan. Wa anna amrahu sayadmahil, dan bahwasanya urusannya akan lenyap, sirna. Wa annahu yuslimuhu lil qatl, dan bahwasanya Allah akan membiarkan nabinya dibunuh. Wa fussira bidhannihim anna ma asabahum lam yakun biqada'illahi wa qadari. Ditafsirkan pula bahwa prasangka mereka yang buruk adalah berprasangka bahwa apa yang menimpa mereka bukan takdir Allah, bukan keputusan Allah. Wala hikmata lahu fi, atau menganggap tidak ada hikmah padanya. Wa fussira bi inkaril hikmah, ditafsirkan pula bahwa apa yang Allah takdirkan itu enggak ada hikmahnya, atau mengingkari takdir. Wa inkarul qadari, wa inkaru an yutimma rasulahu wa yudhhiruhu, dan mengingkari pula kalau Allah akan menyempurnakan cahayanya atau menyempurnakan urusan rasulnya alaihi salatu wassalam, wa yudhhiruhu ala ad-din kullih, dan memenangkannya di atas seluruh agama. Mereka mengingkari hal-hal tersebut, itu su'udzan. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Hadha huwa adh-dhann as-sau, itulah prasangka-prasangka jelek mereka. Alladhi dhannahul munafiqun, yang disangkakan oleh para munafiqun wal musyrikun dalam surat Al-Fatah. Haitsu yaqul, di mana Allah berfirman dalam surat Al-Fatah, liyu'adzib al-munafiqin wal-munafiqat wal-musyrikin wal-musyrikat adh-dhannina billahi dhanna as-sau. Allah akan mengadab para munafiqin, laki-laki maupun perempuan, kaum musyrikin, laki-laki maupun perempuan, yang selalu berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang jelek. Alaihim da'iratus sau, atas mereka liputan kejelekan. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum, Allah murka pada mereka dan Allah melaknat mereka. Wa addalahum jahannam, dan Allah persiapkan untuk mereka neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Wa innama kana hadha dhanna as-sau, bahwasanya yang ini atau yang demikian itu disebut dhanna as-sau, dan disebut dengan dhannal jahiliyah, huwal mansub ila ahlil jahl. Karena memang prasangka buruk seperti itu biasanya tingkah lakunya orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Wa huwal mansubu ila ahlil jahl, yaitu dinisbatkan kepada golongan-golongan orang yang bodoh. Wa dhanna ghairal haqqi li'annahu, yang berprasangka dengan prasangka yang tidak benar. Li'annahu dhannu ghairi ma yaliq bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Karena itu adalah prasangka yang tidak layak, tidak sesuai dengan nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Wa dhatahu al mubarra'ah min kulli aibin wa su', dan tidak sesuai pula dengan zat Allah yang mubarra'ah, yang bersih dari segala aib, yang bersih dari segala kejelekan. Wa khilafu ma yaliqu bi hikmatihi wa hamdihi, dan menyelisihi apa yang pantas bagi hikmah Allah dan pujian bagi Allah. Wa tafarrudihi bil ilahiyah, bertentangan pula dengan keesaan Allah, dengan sifat uluhiyahnya. Wa ma yaliqu bi wa'dihi, dan tidak sesuai pula dengan janjinya, as-sadiq, yang jujur. Alladzi la yukhlifuhu, yang Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Wa bi kalimatihi, dan juga tidak sesuai dengan kalimat-kalimat Allah. Allati sabaqat li rusulihi, kalimat-kalimat Allah yang sudah lewat bagi para rasul-rasulnya. Annahu yansuruhum, bahwa Allah akan membela nabinya. Wala yakhdhuluhum, dan enggak akan membiarkan mereka. Wali jundihi bi annahum humul ghalibun, yaitu kalimat Allah terhadap tentaranya, Hizbullah, Jundullah, bi annahum humul ghalibun, bahwa mereka pasti menang. Inna hizballah humul ghalibun. Enggak sesuai dengan itu. Prasangka-prasangka tadi tidak sesuai dengan sifat-sifat Allah tadi, tidak sesuai dengan janji Allah yang pasti ditepati, tidak sesuai dengan kalimat Allah yang sudah sejak dulu Allah ucapkan akan membela para rasulnya, membela tentaranya. Maka enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan rasul dan kaum muslimin dibantai habis dan kemudian tidak tersisa agama. Enggak mungkin. Faman dhanna bihi annahu la yansuru rusulahu, annahu la yansuru rasulahu wa la yutimmu amrahu وليؤيده ويؤيد حزبه ويعليه ويظفرهم بعدائهم ويظهرهم وأنه لا ينصر دينه وكتابه وأنه يديل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق إضمحلالا لا يقوم بعده أبدا فَقَدْ ظَنَّ بِهِ أَسْهُ, maka dia telah berprasangka dengan prasangka buruk. Saya baca dengan panjang karena memang penjelasannya di sini. Tadi masih belum titik. Dan memang demikian kadang-kadang. Bahasa Arab, kadang-kadang mubtada-nya panjang sampai satu paragraf baru ada khabarnya. Kadang-kadang syaratnya faman dhanna wa kada sampai tawil, arid, nanti baru faqad dhanna bihi saw. Berarti maknanya, barakallahu fikum, siapa yang menyangka dengan prasangka yang batil, atau siapa yang berprasangka bahwa Allah enggak akan menolong rasulnya, kita terjemahkan satu persatu. Barang siapa yang berprasangka bahwa Allah enggak akan menolong rasulnya, enggak akan menyempurnakan perintah-perintahnya atau urusannya, tidak mendukung rasulnya, tidak mendukung hizibnya, Hizbullah, dan tidak mengangkat mereka dan memenangkan mereka di atas musuh-musuhnya, atau mendzahirkan mereka di atas musuh-musuhnya, atau menyangka bahwasanya Allah enggak akan menolong agamanya, enggak akan menolong kitabnya, dan bahwasanya Allah akan memenangkan kesyirikan di atas tauhid, berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan di atas hak, dengan kemenangan yang terus-menerus mustaqirrah, yang lenyap bersamanya tauhid dan kebenaran, dengan idmihlalan la yaqumu ba'dahu abada, dengan kelenyapan yang tidak bangkit lagi setelah itu selama-lamanya, maka faqad dhanna bihi as-sau, berarti dia telah berprasangka dengan prasangka buruk. Wa nasabahu ila khilaf ma yaliku bi jalalihi, yang berarti dia telah menisbatkan kepada sesuatu yang menyelisihi kemuliaannya, bijalalih, yang tidak sesuai dengan kesempurnaannya, kamalih, wa sifatih, tidak layak, tidak sesuai dengan sifat-sifat Allah yang mulia, wa nu'utih, juga sama sifat-sifat. Fa inna hamdahu wa izzatahu wa hikmatahu wa ilahiyatahu ta'ba dhalik, karena fa'nya sepertinya sababiyah, wallahu alam, maka sesungguhnya pujian Allah, atau karena sesungguhnya puji-pujian Allah ini, segala sifat yang terpuji, kemuliaannya, hikmahnya, uluhiyahnya, menolak yang demikian, menolak tadi yang disangkakan, menolak, tidak mungkin Allah akan membiarkan Rasulnya dibantai. Tidak mungkin Allah akan membiarkan Islam dan kaum muslimin habis, lenyap, sirna. Ya enggak mungkin. Tidak sesuai dengan apa yang Allah janjikan. Allah sudah janjikan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli." Itu ucapan Allah SWT yang tidak akan berubah. "Wa ta'ba an yudalla hizbuhu wa junduhu." Juga sifat-sifat Allah yang mulia tadi, puji-pujiannya yang tinggi, kemuliaannya, hikmahnya, uluhiyahnya, menolak. Tidak mungkin golongannya akan direndahkan, dihinakan. Tentaranya, jundullah, hizbullah, enggak mungkin dibiarkan dalam keadaan rendah, kalah. Wa antakuna nusrah al-mustaqirrah wa dhufru da'im li'a'da'ihi. Kemudian kemenangan yang terus-menerus, keunggulan yang tidak pernah berhenti hanya untuk musuh-musuhnya, kaum musyrikin. Al-adilin bihi, yang menyimpang daripadanya, maka enggak mungkin. Mustahil. Tetapi perhatikan, di sana disebutkan kekalahan, tidak disebutkan mutlakan tetapi muqayyada. Setiap tidak mungkin Allah memberikan idalatan mustaqirrah. Enggak mungkin Allah memberikan pada musuhnya nasrah mustamirrah. Mesti ada kalimat ini. Dimana? Karena bisa jadi kalah suatu saat dan kemudian menang. Paham ya? Yang dimaksud idalatan, yang tidak mungkin, tidak sesuai dengan hikmah Allah, adalah kalau dikalahkan habis. Rasulullah SAW yang meninggal, para sahabatnya mati, habis. Kemudian setelah itu tidak ada lagi Islam. Tidak mungkin. Mustahil. Mustahil. Adapun setelah tamma, setelah sempurna agama, Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah SWT. Diberi pilihan. Disebutkan, dalam salah satu riwayat, Rasulullah SAW mengatakan di akhir hayatnya, wa mazala, masih terus menerus, racun yang pernah diberikan kepadaku mengaruhi diriku. Artinya Rasulullah SAW syahid karena pengaruh racun. Tapi setelah sempurna selesai. Kalau ada yang berkata Rasulullah SAW terbunuh, katanya tidak mungkin Allah membiarkan Rasulnya terbunuh. Kaifal jawab? Jawabnya tadi, yang tidak mungkin itu idalah mustaqirrah atau nasrah mustamirrah bihaitu itmahal atau yatmahil al-islam bil-kulliyah. Naam, itmihlalan la yakumu ba'dahu abada. Tidak mungkin, mustahil. Tetapi kalau sudah sempurna, kemudian Rasulullah SAW wafat, Ya, begitulah manusia. Apa dalilnya? Bahwa Rasulullah SAW pasti akan mati. Pasti akan wafat. Nah, wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Hadhihi al-aya dalil ala anna ar-rusul sayamut. Kama an-nas, sebagaimana manusia. Walakin ad-din qa'im. Walakin ad-din la yazal. Naam. نرجع إلى الكتاب. قال فمن ظن به ذلك فما عرفه. Siapa yang berprasangka depan prasangka-prasangka yang seperti itu, فما عرفه, berarti enggak kenal Allah. ولا عرف أسماءه, berarti enggak kenal nama-nama Allah. وَلَعَرَفَ سِفَاتِهِ وَكَمَالَهُ, yang berarti dia tidak kenal pula sifat-sifat Allah dan kesempurnaan Allah. Masa pantas bagi Allah membiarkan agamanya hancur, sirna, lenyap, dan kemudian tidak muncul lagi pada hari kiamat? Tidak mungkin. وَكَذَلِكَ مَنْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُنَ ذَلِكَ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ, demikian pula siapa yang mengingkari bahwasanya semua itu dengan takdir Allah dan keputusan Allah, biqadaihi, dengan keputusan Allah, wa qadari, dan takdirnya. Siapa mengingkari hal ini juga sama. La ya'rifullah wa la ya'rif asma'ahu wa sifatihi wa la ya'rif kamalahu wa la ya'rif hikmatahu ila akhirih. Fama'arafahu wa la'arafa rububiyatahu wa mulkahu wa azamatahu. Berarti dia tidak kenal bahwa Allah memiliki sifat rububiyah, mulkiyah, wa azamah. Semua milik Allah, semua di bawah kekuasaan Allah, semua diatur oleh Allah. Ini sifat Allah Taala. Maka lebih parah mereka yang berprasangka dengan prasangka yang kedua ini. Ini bukan takdir Allah. Allah pengen menang tapi enggak bisa. Oh, ini kufur yang sangat. Mengingkari rububiyah. Wakadzalika man ankara an yakuna qaddara ma qaddara min dalika wa ghairihi li hikmatin balighah. Demikian pula mereka yang berprasangka dengan prasangka yang mengandung pengingkaran bahwa apa yang Allah takdirkan itu tidak dengan hikmah yang balighah. Kenapa kalau takdirkan begini? Ini enggak hikmah. Ini juga su'udzan billah. Kenapa kok para sahabat terbunuh sampai banyak seperti ini? Apa yang aneh? Dalam perjuangan, dalam peperangan, biasa manusia terbunuh. Yang namanya tidak mungkin itu kalau Islam sirna, lenyap, atau agama terkubur, tidak muncul lagi. Atau la yu'badullah fi dunya abada. Tidak lagi Allah disembah oleh manusia di dunia ini. Itu enggak mungkin. Mustahil. Tetapi kalau dalam jihad terbunuh, biasa. Wa qatalu wa qutilu. Yang namanya perang, membunuh dan dibunuh. Barakallahu fikum. Berarti juga termasuk su'udzan adalah orang yang mengingkari bahwa apa yang Allah takdirkan semua itu karena hikmah yang balighah, hikmah yang tinggi. Wa ghayatin mahmudatin yastahiqul hamdu 'alaiha. Dan puncak tertinggi dari pujian yang terpuji bagi Allah Ta'ala, yang yastahiqul hamdu 'alaiha, yang pantas untuk dipuji. Dan ini siapa yang mengingkari kalau takdir Allah semuanya terpuji, itu juga su'udzan. Berarti siapa? Orang yang mengingkari kalau takdir Allah itu semuanya punya hikmah balighah dan semuanya memiliki sesuatu yang tinggi yang pantas Allah untuk dipuji karenanya. Siapa yang mengingkarinya? Orang yang berkata, untuk apa diciptakan setan? Coba kalau diciptakan setan, aman dunia. Ini su'udzan. Berarti dikira Allah menciptakan syaitan, tidak ada hikmah di balik itu. Tidak ada sesuatu yang terpuji bagi Allah Ta'ala. Berarti orang ini bukan hanya dungu, berarti dia benar-benar tidak kenal Allah sama sekali. Demikian pula ketika ada orang yang berkata, ketika dia merasa celaka dengan sesuatu, kenapa sih diciptakan binatang yang kayak gini nih? Itu juga sama. Untuk apa pohon begini, duri semua, berdarah semua tangan saya? Coba gak ada pohon duri, coba Allah ciptakan yang pohon-pohon yang baik-baik saja. Loh, kamu gak tahu hikmah di balik itu. Padahal pasti akidah yang harus diimani, Allah ciptakan apapun li hikmatin balighatin fi ghayatin mahmudah, pasti karena hikmah yang tinggi, puncak terpujinya Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Yang terlihat saja sudah banyak, dan yang tidak terlihat lebih banyak lagi hikmah-hikmahnya. Apa yang terlihat? Kalau enggak ada setan, enggak ada ujian. Kalau enggak ada ujian, enggak ada perjuangan. Kalau enggak ada perjuangan, enggak ada jihad, enggak ada dakwah. Terus untuk apa jannah wan nar? Qul inna a'udzu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ana dhalika inma sudira an mashi'atin mujarradah. Dan bahwasanya katanya yang demikian itu muncul dari kehendak murni yang kosong dari hikmah. Astagfirullah. Ini juga sama. Su'udzan billah. Wa ghayatin matlubatin hiya ahabbu ilaihi min fawatiha. Wa ana tilka al-asbab al-makruha al-muqtadiyah laha la yakhruj taqdiruha anil hikmah. Ghayatun, tujuan yang dicari, yang diinginkan, hiya ahabba ilaihi min fawatiha, dia lebih disukai daripada tidak adanya. Wa anna tilkal asbabil makruha, dan sebab-sebab yang tidak disukai tadi, al-muqtadiyah laha, yang memberikan konsekuensi tersebut, tidak keluar dari takdir Allah. Tidak keluar dari hikmah. Tidak keluar dari hikmah. Adanya sahabat yang terbunuh, patahnya gigi Rasulullah SAW, berdarahnya pipi Rasulullah SAW, ila akhirnya. Semuanya li hikmah. Kalau saja Rasulullah SAW tidak terluka, mungkin mereka akan berkata, orang-orang sekarang, lihat Rasulullah aja kebal. Maka mereka pelajari kekebalan-kekebalan. Atau berkata, ya enak saja Rasulullah SAW kebal, kami kan enggak. Kalau jadikan Rasulullah SAW kebal dengan batu, tidak berdarah sama sekali. Atau Rasulullah SAW diberi ilmu gaib, sehingga ketika batu datang, Rasulullah tahu, sebentar lagi batu akan datang. Ngeles. Atau bisa dihentikan dengan tangannya. Berhenti batu itu, jatuh ke bawah. Apa yang terjadi? Kira-kira? Mereka yang tidak mampu akan berkata, ya iya, saya enggak bisa seperti Rasulullah. Rasulullah bisa menghentikan batu, bisa kebal, bisa begini. Saya mana bisa? Kami disuruh perang, sedang Rasulullah SAW kebal. Kalau kami kayak Rasul, kami mau perang. Lihat. Barakallahu fikum, hikmah. Rasulullah SAW benar-benar manusia seperti kalian, bisa berdarah, bisa luka, bisa sakit. Tetapi beliau pemberani. Beliau berjihad. Beliau tidak mundur. Dan beliau sungguh demi Allah mengalahkan semua para pemberani. Para sahabat yang pemberani ketika mendengarkan suara yang diduga suara musuh atau pasukan yang berkuda atau seperti itu, maka mereka bangun. Apa itu? Dia keluar dengan kudanya, baru nyampe di luar rumah, Rasulullah SAW sudah kembali. Kata Rasulullah, aman. Rasulullah lebih dulu, lebih cepat dari mereka. Ini barakallahu fikum. Demikian pula pada perang Hunain, yang ketika itu mereka terkepung oleh musyrikin yang memanah mereka dari segala penjuru, maka mereka terjadi kekacauan, berlari ke sana kemari karena banyaknya orang-orang yang baru masuk Islam. Sedangkan Rasulullah SAW melihat seperti itu, beliau malah maju dan menyatakan, ana Rasulullah la kadib, ana ibnu Abdul Muttalib, aku Rasulullah, aku tidak dusta. Yakin bahwasanya aku Rasul, kenapa harus takut? Kalian ragu kalau aku Rasul? Ana Rasulullah la kadib, ana ibnu Abdul Muttalib. Maju sampai kemudian kaum muslimin berlindung di belakang Rasulullah SAW. Di kanannya ada Abbas ibn Abdul Muttalib. Di kirinya ada Abu Sufyan. Bukan yang Abu Sufyan yang Ibn Haris. Masih kerabatnya. Memegang kekang bigolnya Rasulullah SAW. Kata mereka setelah selesai perang, aku pegang itu karena aku khawatir Rasulullah SAW terlalu cepat, terlalu berani ke depan. Aku tahan. Keduanya menahan Rasulullah SAW yang maju terus. Ikhwan ibn a'azakumullah. Barakallahu fikum. Kembali kepada pembahasan. Semuanya karena husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW yakin. Aku Rasul. Tidak mungkin dibiarkan oleh Allah ta'ala. Pasti akan dibela. Demikian pula harusnya orang-orang beriman. Kalau kalian beriman, jangan khawatir. Innallaha ma'al mu'minin. Kalau kalian bertakwa, jangan khawatir. Innallaha ma'al ladina taqaw. Allah bersama orang-orang yang takwa. Kalau kalian orang-orang yang sabar, ingatlah innallaha ma'as sabirin. Tenang. Kalau Allah bersama kita, yakni di pihak kita. Allah subhanahu wa ta'ala ma'al mu'minin. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dikatakan bahwa semua yang Allah takdirkan itu enggak keluar dari hikmah. Semua yang Allah takdirkan pasti ada hikmah di balik itu. Kalaupun ada yang terluka, kalaupun ada yang terbunuh, kalaupun ada yang tidak disukai, makruhah. Tetapi di balik itu ada hikmah yang terpuji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fama qaddaraha sudan. Tidak mungkin Allah takdirkan sia-sia. Wala sya'aha abathan. Tidak pula Allah kehendaki sesuatu hanya abad. Main-main. Sia-sia juga maknanya. Wala khalaqaha batilan. Tidak pula Allah ciptakan dalam keadaan batilan. Tidak terpakai, tidak bermanfaat. Tidak mungkin. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Wahai Rabb kami, engkau tidak ciptakan semua ini sia-sia. Berarti abathan, wasudan, wabatilan, maknanya hampir sama. Dan demikianlah gaya bahasa Arab, mengulang sesuatu lafaz yang semakna, tetapi dengan lafaz yang berbeda-beda, agar tidak terjadi tanafur kalimat. Fama qaddaraha sudan, wala sya'aha abathan, wala khalaqaha batila. Dzalika dhannu alladziina kafaru fawailun lilladziina kafaru minan nar. Itu tadi hanya prasangka orang-orang yang kafir, maka celakalah orang-orang kafir tadi dari api neraka, akan binasa mereka, celaka mereka di dalam api neraka. Wa aktsarun nas yadhunnuna billahi ghairal haqq. Kebanyakan manusia berprasangka kepada Allah dengan yang selain kebenaran. Dhanna as-saw, prasangka yang buruk. Fima yakhtassu bihim, pada apa-apa yang memang khusus bagi mereka. Ya, ini pribadinya. Wa fima yaf'aluhu bighairihim, atau pada apa yang memang dilakukan untuk selain mereka. Wa la yaslam min dalika illa man 'arafa Allah, enggak akan selamat kecuali orang yang kenal Allah, wa'arafa asma'ahu, dan mengenali nama-namanya, dan sifat-sifatnya, dan mengenali mujib hikmatih, konsekuensi dari hikmahnya, mengenali konsekuensi hikmah Allah, dan terpujinya Allah subhanahu wa ta'ala. Hal tash'urun annaha mukarrar? Hah? Terasa? Kenapa mukarrar? Salah cetak apa semuanya sama? Ini sepertinya kalimat-kalimat ini sudah pernah dibahas. Dan kalimatnya persis. Wallahu ta'ala a'lam. La bas naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Kita lanjutkan dari kalimat faman qanata.